السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبوجي بالله سبحانه وتعالى. الله مدهكن كتاب ملنجدكن مجلس كتاب dari كتاب التفسير الميسر جزء yang keempat. Dan insya Allah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-161. Nah, baca Abu Fatimah. نعم أعوذ بالله Sudah, sudah. Ayo, ulang lagi. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan tidaklah Nabi mengkhianati, dan siapa yang berkhianat maka akan datang dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat. Kemudian akan dikembalikan seluruh jiwa apa yang telah dilakukan dan mereka tidak dizolimi. Wa harfu isti'naf ma isim apa harfu nafyin karena fi'lun madhi naqis, fa'ilnya mustatir saja. Takdiru huwa li nabiyyin jar wa majrur an harfu nasbin. Hah? Harfu nasbin. An harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Ya gula fi'lun mudore mansub bi'an. Ya. Jadi sebenarnya isimnya kan itu an yaghulnya ya. Jadi masdariyah dari an yaghul ini jadi isimnya kan. Oh, ya isimnya kan. Muakhar saja. Isim kan muakhar. Baik. Wa harfu atfin wawu. Al wawu harfu atfin man mubtada yaghlul fi'lun mudhari majzum bi apa nih, Sat? Gimana? Ya, man ini kan isim syarat. Oh, isim syarat. Sebagai mubtada, maka yaghlul ni fi'il mudhari majzum karena dia sebagai fi'il syarat. Oh, fi'il syarat biman. Ya'ti fi'lun mudhari'un bima jar wa majrur. Ya'ti sama saja majzum biman. Iya, karena kalau ya'ti ini kan fi'il jawabnya. Fi'il jawabnya. Bima jar wa majrur ghalla fi'lun madhi yauma dharab al-qiyamati mudhafun ilaih thumma harfu adfin tuwaffa fi'lun mudhari ini mabniu lil majhul ini fi'lnya mabniu lil majhul kullu naibul fa'ilnya Ustaz. Ya. Nafsin mudhafun ilaih ma isim mausul kasabat ma ini isim mausul sebagai maful bi ya. Mafulun bi. Nah. Kasabat fi'lun madin. Wa hu'adfin hum mubtada la lamuna fiya yudlamuna fi'lun mudore mabni lil majhul alwawu naibul fa'il jumlah la yudlamuna sebagai khobar saja. Ya khabar dari hukum. Ya. Tafsirnya wa ma kana li nabiyyin an yahuna ashhabahu bi anna ya'ud bi an ya'khuda bi an ya'khuda syai'an minal ghanimati ghaira mahtassahu Allahu bihi وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ يَأْتِي بِمَا أَخَذَهُ حَامِلًا حَامِلًا Hamilan lahu. Oh, hamilan membawa. Hamilan lahu yaumal qiyamati li yufaddaha bihi liyufdaha bihi. Liyufdaha bihi fil mauqifi mashhudi. Al-mashhudi. Thumma yu'ti kullu nafsin. Thumma tu'ta. Oh. Thumma tu'ta kullu nafsin jaza'a ma kasabat wafian ghairu manqusin duna zulmin. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghianati sahabatnya dengan mengambil sesuatu dari harta perang, rampasan perang, tidak mahtaso ini. Maksud, selain apa yang dikhususkan Allah untuknya. Dikhususkan Allah untuknya. Dan siapa yang melakukan itu dari kalian akan datang dengan apa yang diambilnya membawa bagi pada hari kiamat baginya. Liuf itu untuk apa agar dibongkar gitu ya. Oh, diungkap saja. Untuk ya, diungkap dengannya pada hari disaksikan saja, Mas Hudin. Gimana? Akan ya, agar diungkap pada al-mauqif al-mashhud ya, maksudnya yang disaksikan oleh orang lain. Jadi nah, nanti orang-orang akan melihat apa hasil kenyataannya di dunia dulu gitu. Kemudian bukti, kemudian setiap jiwa diberikan balasan apa yang telah dilakukan dengan adil saja deh, wafian. Dengan wafian penuh cukup, ya, cukup. Dengan cukup, tidak dikurangin dan tidak dizolimin. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan tidak mungkin bagi seorang nabi untuk menipu, untuk mengkhianati sahabatnya. Dan siapa saja yang menipu di dunia, dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa ya barang yang dahulu dia tipu. Summa tuwaffa, kemudian setiap jiwa ya akan dibalas maka sahabat sesuai dengan apa yang ia usahakan di dunia. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengkhianati para sahabatnya dalam masalah ghanimah. Dan memang kalau kita baca Sirah Nabawiyah pernah terjadi ya, terutama pada perang Hunain gitu ya. Ada seorang sahabat yang protes ya. Jadi ketika itu kan perang Hunain, Rasulullah itu banyak membagikan ghanimah kepada pembesar-pembesar yang baru saja masuk Islam. Dan memang ya dalam Islam mu'alaf itu mendapatkan porsi atau jatah yang cukup besar ya dari sedekah, ghanimah dan lain-lain. Karena memang tujuannya adalah namanya juga mu'alaf gitu. Mu'alaf itu kan orang yang dilembutkan hatinya. Jadi harapannya dengan banyak diberikan sedekah misalnya atau zakat atau ghanimah, maka hatinya akan dilembutkan dan dia akan berdiri sebagai pembela dari kaum muslimin. Nah, pada perang Hunain ya, Rasul itu banyak membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, tokoh-tokoh besar ketika itu yang masuk Islam. Ya. Karena Rasul tahu kalau sahabat yang Muhajirin dan Ansar, mereka adalah orang yang ya tanpa diberi harta sekalipun, mereka akan tetap ya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Sementara yang baru masuk Islam maka perlu dikuatkan keislamannya. Nah, ketika itu ada seseorang yang protes dengan sangat keras, ya. Kata dia, ya Rasulullah, i'dil, ya. Wahai Rasulullah, berlaku adillah engkau. Nah, ini ucapan yang sangat enggak sopan gitu ya. Ucapan yang sangat enggak sopan. Makanya kata Rasulullah, ya wa may ya'dil illa ma'dil. Siapa yang bisa adil kalau aku saja enggak adil? karena ini nggak sopan banget gitu ya. Jadi mungkin ya kalau levelnya baru di hati ya wajar gitu ya, namanya manusia ngelihat oh kok dia baru masuk Islam sudah dikasih banyak, sementara kita yang sudah berperang berkali-kali dapat jatah yang sedikit gitu. Nah, ini kalau dalam apa masih dalam bisikan hati nggak masalah, tapi ini ada yang berani ngomong langsung ya, ya Rasulullah adil ya, wahai Rasulullah berlaku adil lah. Maka Rasulullah sangat marah ketika itu. Ya kata Rasulullah, wa may ya'dil illa ma adil. Siapa yang bisa berlaku adil? Ya, kalau aku nggak bisa adil, ya aku sebagai nabi kalian, sebagai rasul utusan Allah tidak adil. Ya, dan pada akhirnya dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya ya dari anak keturunan orang ini yang meminta rasul adil, ya lahir keturunan-keturunan orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij itu adalah orang-orang yang mereka apa namanya memeluk Islam dengan sangat keras. Ya, sampai mereka tidak paham apa itu Islam sendiri. Ya, kata Rasulullah, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak pernah melewati tenggorokannya. Artinya apa? Mereka hanya bisa baca, tapi tidak paham isi Al-Quran. Ya, makanya mereka menjadi orang-orang yang menyimpang. Ya, karena di antara penyimpangan yang paling jelas dari orang-orang Khawarij adalah mereka ya suka membunuhi kaum muslimin hanya karena maksiat yang mereka lakukan. Karena bagi Khawarij itu, ya dosa besar itu atau dosa-dosa itu bisa mengeluarkan seseorang dari muslim. Nah, ini akidah atau keyakinan yang sangat sesat ya. Ya, dan lawannya adalah Murji'ah. Lawan dari Khawarij adalah Murji'ah. Kalau Khawarij, kata mereka, kemaksiatan itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi ada orang ini misalnya muslim tapi yang bukan, maka dia bilang murtad nih kata orang Khawarij. Ya. Nah, Murji'ah lawannya, kalau Murji'ah itu ya mereka katakan bahwasanya maksiat itu tidak pengaruh kepada keimanan. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang mabuk-mabukan, misalnya orang yang berzina, maka keimannya itu tetap segitu-segitu aja. Ini orang Murji'ah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah ya. Sering kita pelajari bahwa Ahlussunnah itu adalah umatan wasata, ya. Umat pertengahan. Tidak gulu seperti Khawarij yang mudah mengkafirkan, tidak juga meremehkan seperti Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, tapi balik lagi ke ayat ini. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwasanya Rasul tidak mungkin mengkhianati para sahabatnya dalam hal pembagian ghanimah. Kalaupun ada orang-orang yang diberikan lebih banyak daripada yang lain, maka itu tujuannya adalah ta'liful qulub ya, untuk melembutkan hati tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Jadi ada tujuan syarat di situ. Ada maslahat yang ingin dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyam." Siapa saja yang berlaku curang di dunia, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan memikul yang hasil kecurangannya pada hari kiamat. Makanya hati-hati kita jangan sampai berlaku curang. "Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhamun." Ya. Kemudian akan dibalas setiap jiwa tergantung dengan apa yang dia kerjakan dahulu di dunia. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ya, artinya tidak akan dikurangi ya, dan tidak akan ditambahkan. Pas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Balasan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Ya. Nah, baca apa ya? Baca Bunda Yelis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan siapa saja yang mengikuti keriduan Allah, sama seperti orang yang kembali dengan sakhatin apa ya Ustaz? Sakhatin itu murka. Oh, sama ya dengan orang kembali dengan kemurkaan Allah dan tempatnya kelak di neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Alhamzatu haku istifham. Alfa'u harfu atfin. Man man harfu man harfu apa? Kaman itu jamak jar aja kan ada huruf kafnya. Oh, faman faman jar majrur. Iya, ini si mausul ya. Faman jar majrur ittaba'a fi'lun madin ridwana yang mana sih? Oh, Anda pikir yang kaman ba'a apa? Kalau kayak gini ingat ya, kalau kalimat jawab syarat dengan man itu mannya pasti jadi mubtada. Entar dulu. Apa manita ba'aridwan Allah? Ini jadi apa ya? Kalau kita bilang mubtada, khobarnya mana? Ini kan, oke lah, ini mubtada gitu ya. Siapa yang... Oh iya, ini nanti kamannya. Kamannya jamaknya sebagai khobarnya. Betul, Bu. Ini man isim syarat sebagai mubtada. Man isim syarat sebagai mubtada. Ittaba'a fi'il madi. Ridwana mafulun bihi. Allahi lafudara sebagai mudofun ilaihi. Kaman ini yang khobar Ustaz ya? Iya, jamajur sebagai khobar. Jamajur sebagai khobar. Ba'a fi'il madi. Bisa khotin jarwa majrur. Minallahi jarwa majrur. Alwau harf atfin. Ma'wa. Ma'wa itu mubtada Ustaz ya? Mubtada ya. Alha'u mudofun ilaihi. Jahannamu khobar dari ma'wa. Alwa harful afin bisa fi'il madi nakis sebagai apa fi'il apa Ustaz yang mencela itu fi'il lizam. Fi'il lizam al masiru fa'ilnya ya. Iya fa'ilnya. La yastawi man kana qasduhu ridwanullahi man kana qasduhu ridwanallahi. Ridwan. Man kana qasduhu ridwanallahi wa man huwa mukibbun ala ma'asi maskhata li rabbihi fastahaqqa bidzalika sakana jahannama wa bi'sal masir. Tidaklah sama orang yang niatnya untuk mencari ridha Allah dan dia banyak dan orang yang banyak berbuat maksiat yang tidak dia muskhat maksudnya dimurkai oleh Rabb-nya dan dimurkai oleh Rabb-nya maka tidak layak dia menerima yang demikian maka dengan perbuatan tersebut dia layak untuk menghuni neraka jahanam. Maka dengan perbuatan tersebut dia layak menerima tinggal di neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya, tidaklah sama antara orang yang mengikuti keridhaan Allah ya dengan orang yang kembali mendapatkan kemurtaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya adalah neraka jahannam. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan orang yang ya berjuang jalan Allah untuk mencari yang selainnya. Orang-orang yang berjuang jalan Allah atau melakukan amalan untuk niat yang selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam mereka dengan ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menggambarkan keadaan orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan orang-orang kafir. Orang-orang Islam ketika berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan mereka adalah li'alai kalimatillah. Membunyikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir ketika mereka memerangi kaum muslimin, tujuannya adalah untuk menuruti hawa nafsu mereka. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan, Allah ancamkan kepada mereka tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam. Nah, baca apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hum darajatun indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Tingkatan mereka itu dengan dalam tingkatan-tingkatan di sisi Allah. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Hum domir sebagai mubtada, darajatun khobar, indallahi inda dorah Allahi mudhof ilai, alwawu istifnaf atof ya, harfu atof gitu. Gimana? Alwawu boleh ya, istifnaf. Istifnaf. Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada, basirun khobar, bima jar majrur, ya'maluna fi'il mudore, domirnya adalah alwawu. 163. Ashabul jannatil mutabi'una lima yardallahu, mutabi'una lima yurdillaha, lima yurdillaha muttafawatuna fid mutafawituna, mutafawituna fi darajati. Ashabun nari muttabiuna, al-muttabiuna lima yushitullaha mutafawituna fil darokati la yastawun. Allahu basirun bi'amalihim la yakhfa alaihi minha syai'un. Penghuni surga mengikuti apa-apa yang mereka ridho kepada Allah. Gimana? Penghuni surga itu mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga itu mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mereka itu bertingkat-tingkat dalam derajat. Mereka itu bertingkat-tingkat di dalam derajatnya. Sedangkan penghuni neraka mereka mengikuti apa-apa yang diridhoi membuat murka Allah. Membuat murka Allah, mereka itu bertingkat-tingkat dalam derajatnya di dalam darki itu ini Ustaz, dasar neraka Ustaz. Ya. Mereka tidaklah sama dan Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Hebat kalau fi jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi baik ahli kebaikan penghuni surga ataupun ahli keburukan penghuni neraka, mereka punya tingkatan-tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsirnya, ketika bicara tentang kebaikan, namanya darajat. Sementara keburukan namanya darokat. Ini udah pernah kita bahas gitu ya. Jadi kalau ke atas, tingkatan yang ke atas namanya darajat. Karena kalau surga, makin tinggi itu makin tinggi kedudukannya. Jadi makin ke atas, makin tinggi kedudukannya. Makanya surga Firdaus itu adanya paling paling atas gitu ya. Meskipun semua surga itu ya penuh dengan kenikmatan. Tapi derajat mereka berbeda-beda ya. Derajat mereka sejak Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda tergantung ya amalan apa yang dikerjakan. Kan pernah ya dalam sebuah hadis bahwa seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah kalau dia hanya mencukupkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang wajib saja dia akan masuk surga? Maka kata Rasulullah, iya, kau akan masuk surga. Jadi kalau seseorang misalnya di dunia ini, dia memilih hanya ingin mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, jadi dia hanya fokus pada sholat lima waktu, tidak menambah yang sunnah. Puasa di bulan Ramadan tidak menambah puasa yang sunnah. Kemudian hanya mengeluarkan zakat saja, tidak mengeluarkan sedekah. Apakah yang seperti masuk surga? Kata Rasulullah, iya masuk surga. Tapi tentu derajatnya tidak sama dengan orang-orang yang menambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ya setiap orang itu akan masuk sesuai dengan pintu ibadahnya. Ada orang yang masuk dari pintu ya ahli-ahli orang yang berpuasa yang disebut dengan ar-royan. Ada yang masuk dari pintu sedekah dan sebagainya. Intinya setiap orang yang masuk surga itu sesuai dengan amalannya dahulu di dunia. Makin banyak ya yang ia lakukan, maka makin tinggi kedudukannya insyaallah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, penghuni neraka pun seperti itu. Neraka pun bertingkat-tingkat ya, tapi kalau neraka ini namanya darokat. Ya bertingkatnya ke bawah. Makin ke bawah makin apa namanya? Makin besar ya azabnya, makin dahsyat siksaannya. Makanya neraka jahanam itu adanya di paling bawah, paling dasar. Jadi layak setahun tidak sama ya antara orang-orang yang kemaksiatannya sedikit dengan kemaksiatannya banyak. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya setiap orang ya mau rajin mau malas ya di level yang sama ya, maka ya ini jelas bukanlah bentuk keadilan. Makanya di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya baik penghuni surga maupun penghuni neraka itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka dahulu lakukan di dunia ya. Nah. Baca Bu Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah memberikan karunia atas orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari mereka, dari diri mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmahnya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Wainkan itu sekalipun. Kalau wainkan ini artinya sekalipun. Sekalipun mereka dahulu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata itu. Nah. Lakot lamnya lam apa nih lam? Ibtida. Qad harfu tahqiqin manna fil madi Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il. Terus ini suaranya kenapa Bu ya? Timbul tenggelam nih. Bu Hayati. Ini yang error koneksinya aneh tahu, Ibu. Ustaz, kedengeran enggak? Ya, kedengeran ya. Lal mu'minina jarwa majrur idorof ezorfiyah syartiyah ba'atha fi'il madi fa'ilnya domil mustatir huwa fihim jarwa majrur rasulah ulun bih fasih jarwa majrur him mudhofu ilaihi yatlu fi'il mudhari fa'il mustatir taqdiru huwa alaihim jarwa majrur ayati maf'ulun bi alha'u mudhofu ilaihi alwaw harfu atfin yuzaki fi'il mudhari fa'ilnya huwa himnya maf'ulun bi alwaw harfu atfin yu'allimu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa hum maf'ulun bi alkitaba maf'ulun bi sani alwaw harfu atfin alhikmata ma'tuf 'ala alkitaba على الكتابة الواو حرف عطفين إن حرف إن حرف حرف توكي شرطين nggak apa-apa Bu hilang lagi nih halo ya ya lanu fi'il madhi waw ya sebagai fa'il wawnya isim kana min qablu jar wa majrur lafidola lamnya lamnya lamul jawab aja lafidola lin jar wa majrur mubinin maaf Ustaz. Nah Ibu coba, Ibu kalau pakai apa namanya earphone dicabut aja earphone-nya. Jadi kan earphone. Laqad an'ama Allahu 'alal mu'minina minal 'arabi idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatil Qur'ana wa yutahhiru ayatil Qur'ani. Siruhum min asy-syirk wal akhlaq fasida wa yu'allimuhumul qur'ana was sunnata wa in kanu min qabli hadha ar-rasuli la fi ghayyin wa jahlin dhahirin Allah mencurahkan kenikmatan pada kaum mukmin dari bangsa Arab lantaran mengutus di tengah mereka seorang dari karangan mereka sendiri membacakan ayat Quran kepada mereka dan menyucikan mereka dari syirik dan akhlak yang rusak dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan mereka dulu sebelum sekalipun dahulu datang seorang rasul tersebut benar-benar dalam keadaan sesat dan kebodohan dan yang nyata. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, maksudnya mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak-akhlak yang buruk dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran wal hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin sekalipun mereka sebelum diutusnya rasul itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini diantara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada bangsa Arab adalah diutusnya Nabi terakhir, ya Nabi yang paling mulia kepada mereka, yang membacakan Al-Quran kepada mereka sehingga mereka mendapatkan petunjuk dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari segala bentuk kesyirikan dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Karena kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul, bangsa Arab ketika itu tenggelam dalam kesyirikan. Ya, di mana di sekitar Ka'bah terdapat lebih dari 300 berhala ya, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan diutusnya ya Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ya Rasulullah berusaha untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dari segala bentuk kesyirikan dan juga akhlak yang buruk. Karena kita tahu bahwasanya orang Arab jahiliyah itu memiliki beberapa sifat yang sangat buruk ya, seperti misalnya mereka malu kalau punya anak perempuan lalu mereka bunuh. Maka dengan datangnya Islam hal-hal semacam ini tidak terjadi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ya Rasulullah mengajarkan mereka Al-Qur'an dan sunnah ya. Jadi dua hal ini merupakan pedoman hidup manusia ya. Al-Qur'an dan sunnah adalah pedoman hidup manusia. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berada dalam kesesatan yang nyata gitu ya, karena mereka ya gemar melakukan kesyirikan ya, menyembah Allah juga tapi juga menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Mereka beribadah kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Dan inilah ya tugas dakwah semua rasul. Ya, kalau kita lihat para rasul sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki inti dakwah yang sama, yaitu agar manusia ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Itu adalah inti dakwah para rasul. Nah. Ya, Al-Kitab wal Hikmah, Al-Kitab itu Quran. Sementara hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baca buku ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Dan apakah ketika musibah menimpa kalian, sungguh kalian telah ditimpakan dua kali yang serupa, dan kalian berkata, dari mana ini? Katakanlah, itu datang dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-hamzatu harfu istifham, al-wawu harfu atfin, lama dhorof, asabatkum fi'il madhi, kum maf'ulun bih, musibatun fa'ilnya, qad harfu tahqiq, asabtum fi'il madhi, fa'ilyatum, mislai maf'ulun bih, ha mudhof ilai, qultum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, anna isim istifham, sebagai khobar muqaddam, hadza mubtada muakhir, qul fi'il amr huwa mubtada, min indi jar wa majrur, anfusi mudhof ilaih ku mudhof ilaih, inna harfu taukid wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, ala kulli jar wa majrur syai'in mudhof ilaih qadirun khobar inna. Awalamma asabatkum ayyuhal mu'minuna musibatun wa hiya ma usibu minkum yawma Uhudin qad asabtum mithlaiha minal musyrikin wa hiya ma usibah kan ya, soba usibah kan fi'il majrurnya qad apa maksudnya wa hiya ma usibah musibah wa hiya ma usiba minkum yawma Uhudin Qad asabtum mithlaiha minal musyrikin fi yaumi badrin qultum muta'jabina. Qultum muta'ajjibina. Muta'ajjibina. Qultum muta'ajjibina. Kaifa yakunu hadha wa nahnu muslimuna wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina wa haula'i musyrikuna. Qul lahum ayyuhan nabiyyu hadha alladhi asabakum huwa min 'indi anfusikum bisababi mukhalifatikum. Mukhalafati, master. Oh iya, mukhala. Bisababi mukhalafatikum amra rasulikum wa iqbalikum 'ala jam'il ghanaimi. Inna allaha yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yuridu la mu'aqiba li hukmihi. Dan apakah ketika musibah menimpa kalian wahai orang-orang mukmin, dan itu adalah sesuatu yang menimpa kalian di hari Uhud, sungguh kalian sudah mendapatkan yang semisal, dua kali yang semisal darinya, dari orang-orang musyrik di hari Badar. Kalian berkata dengan takjub, bagaimana ini bisa terjadi, sementara kami orang-orang muslim dan Rasulullah SAW ada bersama kami, dan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, ini adalah sesuatu yang menimpa kalian dari diri kalian sendiri, disebabkan karena penyelisihan kalian atas perintah Rasul kalian, dan beralihnya kalian kepada pengumpulan harta rampasan perang. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki. Inginkan. Yang dia inginkan. Tidak ada yang Ustaz, yang mu'aqibah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menolak pada hukumnya. Baik, barakallahu jazakallahu khairan. Afik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan apakah ketika musibah menimpa kalian, ya, qad asabtum, yang sungguh musibah tersebut telah menimpa orang kafir, ya, qultum anna hada, lalu kalian mengatakan anna hada, bagaimana ini bisa terjadi? Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, huwa min 'indi anfusikum, ya, musibah itu, ya, disebabkan, ya, dari diri kalian sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu. Jadi ketika, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, banyak yang mempertanyakan, kok bisa kita kalah? Karena memang perang Uhud ini adalah perang pertama di mana kaum muslimin mengalami kekalahan, ya. Jadi setelah mereka menang besar pada perang Badar, lalu pada perang Uhud, perang kedua yang mereka lakukan, ya, mereka mengalami kekalahan besar. Makanya diantara para sahabat, ya, mereka bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi sementara kita adalah orang Islam, Rasulullah ada di tengah-tengah kita, dan sementara mereka orang musyrik. Ini pertanyaan yang menyelimuti pikiran mereka, ya. Maka turunlah ayat ini, ya, menjelaskan bahwasannya sebab kekalahan yang menimpa mereka dalam perang Uhud adalah disebabkan karena diri mereka sendiri. Karena kita tahu bahwasanya, ya, salah satu alasan utama kekalahan kaum muslimin ketika itu adalah bisa babi mukhalafatikum amra rasulikum, ya, dengan sebab penyelisihan kalian terhadap perintah Rasul kalian. Karena ketika itu Rasulullah jelas-jelas memerintahkan jangan turun, ya, kepada para pemanah, ya, jangan turun sampai perang dinyatakan usai, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi karena mereka mengira peperangan sudah selesai dan mereka tidak sabar mengambil ghanimah, ya maka ya dengan sebab tersebut Allah menjadikan kaum muslimin ya kalah di tangan orang-orang kafir. Inna Allah yaf'alu ma yasha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang ia kehendaki. Jadi kemenangan kekalahan semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas bahwa banyak hikmah yang bisa diambil dari kekalahan ya kaum muslimin pada perang Uhud. Di antara yang paling besar adalah jangan pernah sekali-kali menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin memperoleh kemenangan, ingin memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat, maka ikutilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan sekali-kali menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, silakan baca. Ustaz Bori baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fabi iznillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan tidaklah menimpakan musibah kepada kalian pada hari pertemuan dua kelompok dan dengan izin Allah. Maksudnya dan tidaklah menimpa kalian pada hari bertemunya dua kelompok, ya maka itu dengan izin Allah, gitu maksudnya. Maka itu dengan izin Allah. Wal ya'lamal mu'minin. Nah, ini tadi maknanya bukan tidak ya, tapi apa gitu ya. Oh, apa ya? Apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua kelompok, maka itu dengan izin Allah gitu. Maka itu dengan izin Allah wal ya'lamal mu'minina. Dan agar Allah mengetahui. Dan Allah agar mengetahui orang-orang mukmin. Nah. Al-wawu harfu atfin ma ismu mausul. Ma ini isim mausul betul sebagai mubtada. Ma ismu mausul sebagai mubtada asobakum fi'lun madin kum maf'ulun bi yauma zarab iltaqal jam'ani mudop ileh. Ya. Iltaqa fil madi al jam'ani fa'il. Al jam'ani fa'il ya. Al fa'u bukan. Harfu jawab aja ini. Harfu jawab bi izni harfu jar majrur. Allahil abdul jalalah mudofun ilaih. Al wawu harfu atfin lamuke. Ya, lamu ta'lil atau lamuka. Lamu ta'lil ya lama fi'lun mamudore. Mansubun bila mikai. Mansubun bila muke al mu'minina maf'ulun bih. Naam. Ayo, tafsirnya wamal waqa bikum. Wama waqa bikum min jarohi au qatlin fi ghazwatin Uhudin. Fi ghazwati Uhudin yaumal taqa jam'ul mu'minina wa jam'al musyrikin. Jam'ul musyrikina fakana nasru lil mu'minina awalan. Summa lil musyrikina sanian. Fazalika kulluhu biqodoillahi wa qudrihi waliyajharu ma'alamahullahu bil ajli. ma alimahullahu fil azli. Fil azali. Liyami fil azali. Liyami zal mu'minina. Liyumayzal mu'minina. Liyumayzal mu'minina sodiqina minkum. Dan tidaklah di bukannya terjadi. Artinya apa dan apa yang terjadi, apa yang terjadi kepada dan apa kalian, yang terjadi pada kalian, pada kalian mencarohi aukotun luka dari, jauh itu luka, luka dan peperangan atau terbunuh, peperangan, atau terbunuh, oh ya, atau terbunuh dalam peperangan Uhud pada hari-hari bertemunya di, kelompok kaum beriman, untuk kaum yang beriman wa, nah, dan kaum musyrik, dan kaum musyrik fakaan dan nasr, maka ada maka kemenangan untuk maka kemenangan untuk orang-orang mukmin yang pertama, kemudian orang musyrik yang kedua, ya. Maka hal itu semuanya dengan semuanya dengan qada Allah dan kepastiannya. Waliyajharu ma alamahullah fil ajal. Dan untuk menampakkan apa yang Allah telah ajarkan. Bukan, apa yang telah diketahui Allah. Apa yang diketahui oleh Allah dalam ajal. Azal, ya. Dalam azal. Liyamijul mu'minin supaya. Limayza. Untuk membedakan. Limayza. Untuk membedakan orang-orang mukmin as-shodiqin minkum yang benar, baik di antara kalian. Yang jujur gitu ya, taib di antara kalian. Yang jujur di antara kalian. Masyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua kelompok, yaitu kelompok mukminin dan kelompok musyrikin, maka itu adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah mengetahui mana orang beriman yang benar keimanannya. Jadi apa yang menimpa kalian pada perang Badar dan perang Uhud, ya, itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada perang Badar kalian menang atas orang-orang musyrik. Sementara pada perang Uhud kalian kalah, ya, dikalahkan oleh orang-orang musyrik. Namun yang harus kalian pahami, ya, bahwasanya apapun yang terjadi semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau menang ataupun kalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmahnya. Ada hikmah dari setiap kemenangan yang ada hikmah dari setiap kekalahan yang ada. Jadi antara hikmahnya waliya'lamal mu'minin, agar Allah mengetahui mana saja orang-orang yang beriman as-shodiqin, ya, yang benar keimanannya. Karena memang dari perang Uhud dapat diketahui, ya, dapat dikenali bahwasanya ya ada beberapa orang yang memang tergabung dalam kelompok orang-orang munafik, ya. Mereka yang mundur dari peperangan itu, beberapa di antara mereka adalah orang-orang munafik, ya. Mereka memprovokasi kaum muslimin, ya, para sahabat, dan mereka pun akhirnya mundur. Dan tidak semuanya sebenarnya, tidak semua yang mundur itu munafik, ya. Ada yang mundur hanya karena terprovokasi, gitu ya. Karena memang di ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa di antara yang mundur itu ada yang akhirnya sangat menyesali kesalahannya dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menerima taubat mereka. Jadi ketahuan mana orang-orang mukmin yang hakiki, orang-orang mukmin yang beriman, ya, dengan iman yang benar, dengan iman yang jujur, dan mana orang-orang munafik. Ya, karena orang-orang munafik itu, ya, zahirnya mereka beriman, menampakkan keimanan, mereka sholat seperti sholat orang beriman, tetapi dalam hati mereka, mereka menyimpan kebencian yang dalam, ya, menyimpan permusuhan kepada kaum muslimin. Ya. Nah, tapi sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Materi pertanyaan sudah dibahas semuanya, ya. Nah, tapi barangkali sampai di sini untuk materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.